أسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang dihormati Tuan Pengerusi, yang dikasihi pimpinan-pimpinan daripada Muslimat Negeri Terengganu, pimpinan-pimpinan Muslimin, ahli jawatan kuasa penganjur, seterusnya Muslimin dan Muslimat hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan pertolongannya kita dapat berkumpul pada hari ini, hari Jumaat, hari yang menjadi penghulu segala hari dalam himpunan Muslimat Negeri Terengganu 2011. Mudah-mudahan lelah payah kita untuk menjayakan program pada hari ini dan kehadiran kita pada hari ini akan terhitung sebagai satu amal soleh yang akan dicatatkan di dalam buku amalan kita, dan kita akan baca buku tersebut pada hari kita bertemu dengan Allah pada Yaumul Mahsyar nanti. Diucapkan tahniah kepada Muslimat Negeri kerana telah berjaya mengadakan program yang besar seperti ini, di mana seluruh Muslimat daripada seluruh Terengganu dapat berhimpun pada hari ini dalam satu tempat yang sama dengan satu matlamat, iaitulah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi Allah ini. Sebagai seorang Muslimah ataupun wanita, sebenarnya tidak ada kekurangan sedikit pun kalau kita nak banding dengan Muslimin. Perasaan untuk berasa kurang rendah daripada orang lelaki itu salah. Ini idea-idea musuh-musuh Islam yang menyerahkan racun yang berbisa ke dalam umat, akal fikiran umat Islam, yang matlamatnya supaya umat Islam itu meragui akan dua sumber agama kita, iaitu Al-Quran dan Hadis. Macam-macam jarum-jarum orientalis dan musuh-musuh Islam dipaksakan ke atas kita melalui media-media masa dan seumpamanya, supaya kita rasa bahawasanya Islam ini meletakkan kaum wanita ataupun Muslimah ni pada kelas yang kedua, ataupun dia kata cahayat orang lelaki boleh, orang puan tak boleh, sehingga ada orang puan yang nak jadi lelaki. Tu kata rosak video ni, Tuhan buat dia puan dia nak jadi lelaki. Sebab apa? Sebab dia kata orang puan komen kurang, yang sebenarnya sama saja di sisi Allah laki-laki dan perempuan. Banyak sangat dalam Al-Quran, dalam hadis yang mengatakan bahawasanya taraf perempuan dan laki-laki sama saja. Yang antaranya ayat yang berbunyi innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat sampai habis ayat. Orang-orang Islam laki-laki perempuan, yang beriman laki-laki perempuan, yang patuh pada ajaran Allah laki-laki perempuan, yang puasa, yang bersedekah, yang menjaga akan maruahnya, yang berzikir kepada Allah, semua sama, ada kelebihan yang besar di sisi Allah. Apabila kita melihat di dalam Al-Quran dan Hadis, yang sebenarnya banyak sangat lebih orang puan pula daripada orang lelaki, tetapi tidak kita ketahui kerana kita kurang mengkaji akan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama daripada Mesir, dia buat kajian daripada ayat Quran, daripada hadis-hadis yang sahih dan hasan, telah dijumpai lebih daripada 400. Termasuk ayat Quran dengan hadis, rupa-rupanya orang puang lebih dari sakit. Hari ini boleh tahu lah. Tapi nak buka buah 400 ni, pasal kita kena berhenti pukul 4 subuh. Kalau nak kabur semua 400 ni, kita berhenti pukul 5:30 minggu depan. Di antaranya, lebihnya orang puang dengan orang lelaki ni, iaitulah doa orang perempuan, doa kaum ibu lebih mustajab daripada doa kaum lelaki. Kerana dalam suatu hadis yang maksudnya orang yang penyayang itu diperkenankan doa. Jadi kalau orang lelaki ni orang puang, mana lebih penyayang? Orang puang lah. Sebab tu kalau anak dia nak tubik jadang, mak nak pergi tengok orang main padang, nah, mak kata dia tak apa, takut ayah umum tak beri. Jadi dia sayangkan tak boleh beri. Tanya ayah, ayah kata tak boleh. Main apa kok? Main kat mak duduk di rumah tak? Dia pergi semula ke mak dia. Mak ayah tak beri, mak hujuk ayah. Mana aku pujuk-pujuk? Dia pujuk pujuk 3 kali, bangun mak. Tengah lipat kain. Abang ni, dia pergi sekali. Dia janji dengan kawan-kawan dia. Tidak apa kata kawan dia pula. Ayah kata, tak boleh. Ayah beteng. Tak boleh. Duduk rumah cek jalan sama. Kenapa? Allah, abang. Tak boleh, abang tak boleh. Mak pun cendek kayu. Abang. Boleh. Gigi. Tadi nak kabar. Mak ni lebih sayangkan anak. Tak pernah maknanya hak benda hak dia nak nak. Mak tu setuju semua. Kerana ayah lah tak setuju semua. Jadi ibu lebih penyayang daripada ayah. Maka doa ibu lebih diperkenankan. Sebab tu, jangan kata hak ujung-ujung kepada anak. Kalau ayah kata, memang tak boleh. Tetapi mustajabnya payah. Kalau mak kata, kaji. Baca bocor, bocor tu gitu. Jangan. Sebab Nabi kata doa ibu yang penyayang itu, dia mudah mustajab. Orang laki-laki kurang mustajab. Dia kata tak pula kaji bodoh, tak bodoh dia nak. Mak dia kata sekali, menjadi doa diaminkan oleh malaikat 15 SPM. Ini satu bukti. Yang pertama, orang puan dia lebih dari lelaki. Kerana doa lebih Tuhan dengar daripada doa orang lelaki. Allah doa. Kalau sebut doa, tak ada benda lebih. Doa lebih kan? Nampak? Kalau kita buat dosa kepada Allah banyak, kita doa suruh Tuhan ampun. Kalau perkenan, Allah maha'nya keampunan. Dengan sebab doa, iaitu mitok. Jadi yang pertama, doa orang perempuan, doa muslimah lebih makbul daripada doa muslimi. Kemudian yang kedua pula, sebab dia orang perempuan ni lebih pada orang lelaki. Kerana orang perempuan yang soleh lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Disebut dalam satu riwayat, al-mar'atu salihatu afdalu minal mar'i salih. Perempuan yang solehah lebih baik daripada lelaki yang soleh. Dan dalam riwayat yang lain, walaupun hadis ini dhaif, seorang wanita yang solehah lebih baik daripada 1,000 orang wanita. Wanita pagi itu, seorang wanita soleh lebih baik, solehah lebih baik daripada lelaki soleh. Sebab apa-apa pun benda yang datang muka bumi, kalau benda itu payah, dia harga mahal. Kalau benda itu murah, benda itu mudah, harga murah. Maka kita tengoklah. Kalau dia rezeki di pasar malam, bertambung-tambung letak atas meja. Berapa ni? RM10. Tawar-tawar-tawar RM8. Dan kalau ambil 3, 3 RM15. Sebab apa? Sebab barang murah. Barang banyak, maka harganya murah. Kalau barang payah, 15 ribu satu jam. Batu permata zamrud, warna hijau bukan biru. Ada gewang, ada star, bulat molek. Nah, tua pula warna dia. Harga 1.5 juta suci. Mana yang mahal tau? Dah payah nak jumpa. Tak senang batu permata. Dah nak murah boleh tau? Nak murah batu kelingking. 250 peng. Nah, tak cakap nak buat mata cincin. Warna murah, mudah dapat. Maka perempuan yang soleha payah dijumpai kalau ada lebih baik daripada 1,000 orang wali. Kerana wali, kalau orang lelaki ramai wali. Nah, ha, walaupun kampung tak ada seorang, tapi mana sebuah negeri ada ke 4-5-6 orang. Nah, ha, maka barang payah, harga mahal. Kayu candang, dengar kapal apa 3-4 ribu sekali. Nah, kita dengar kayu tengah mahal tak? Nah, 15 ribu sebeng. Candang 1,500, 2,500 sekali. Dia mahal sangat payah. Duduk dalam hutang. Kalau berang-berang bukit tak ada, kena sabak bukit baru ada. Kawasan candang ni dia ada rimah. Nah, ha, kalau berang-berang rok tak ada, daun pandang banyak. Nah, sematang usul lengah 1,300 kayu usul lengah. Dia nak murah, kayu api ya. Eh? Aha, kayu api. Jadi barang payah, harga mahal. Orang puan yang soleha, maka dia payah dijumpai. Nampak? Maka bila ada, afdalu minal mar'i soleh. Lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Dalam hadis yang lain, Nabi kata orang perempuan yang soleha, seperti seekor burung gagak warna putih, di tengah kawan-kawan burung gagak 200 ekor warna hitam. Kalau kita masuk hutang, kita nak nembok gagak, memang mudah jumpa gagak. Eh? Tapi nak cari warna putih itu payah. Ada jarang-jarang ekor. Eh? Ha. Makna kalau ada, barang mahal. Eh? Ha. Yang ketiganya pula, kenapa orang puan lebih daripada orang laki-laki? Disebut dalam hadis, hendaklah kita dahulukan beri nafkah kepada anak perempuan apabila suami ataupun ayah buat balik makanan rumah. Beri anak perempuan dulu. Ha, ni kadang-kadang kita tak praktik benda ni. Ne? Buat balik makanan, buat balik buah, balik apa, beri ke anak lelaki dulu. Ha, ni pelik. Nabi kata beri anak perempuan dulu. Kerana ada kelebihan yang besar pada kaum wanita. Nah, sebab tu orang tuan dia berahi hadiah-hadiah. Nah, ha, dia berahi ingat kalau hadiah-hadiah. Berahi buku dengan kotak. Kalau nak pergi tengok, oh, nak temun nantu tengok dia. Dah, 3 hari tu susah tau cari kotak sabuk. Nah, ha, ni boleh kotak TV pun. Nah, ha, kotak tiju. Jalan suju je, tengok dosen. Nah, ha, pasal dia berahi hadiah-hadiah. Maka ingat, orang puan, kalau kita seorang ayah, kalau kita ada anak, laki anak puan, dulukan hadiah untuk anak puan tu. Kalau kata bulan ni nak beli jam kita, maka ada modal sikap, beli ke anak puan tu. Sebab ring orang Melayu ni, dia ikut orang Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah ni dia lebih ke anak lelaki. Sehingga oh, bunuh anak pun dia anak puan. Nah, ha, jadi kita ikut-ikut. Maka datang Rasulullah SAW dengan Islam yang begitu suci, membetulkan keadaan anak perempuan didulukan. Nah, ha, bulan depan baru beli tiang ke anak lelaki. Ini menunjukkan bahawasanya memang kaum wanita lebih daripada kaum lelaki-lelaki. Yang keempat ni, iaitulah syurga di bawah tapak kaki ibu. Nah, ada bawah tapak kaki ayah. Sebab tu seorang laki-laki dijumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, lepas pada Allah dan Rasul aku nak taat apa dia? Jawab Rasulullah, ibumu. Lepas tu, ibu juga. Lepas tu, ibu juga. Lepas 3 kali sebut taat pada mak. Ha, pengumuman. Siapa yang punya anak? Protang wira merah. Duduk tengah jalan, sangat bahaya, hampir dilanggar oleh lori, sila alih segera. PEE 5764. Potong wira warna merah PEE 5764 parking tengah jalan. Cici lagi nak langgar di lori. Yeah? Ha, jadi kalau sayang kereta tu lah ni. Baik. Disebut di dalam hadis al-jannatu tahta aqdamikum maha. Au kama qala. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya bukan kita tengok telapak kaki mak kita ada syurga tak usah belik. Tak ada. Eh, akan balik kita tengok ustaz kata ada syurga. Kita tak ada pun telapak kaki mak tu. Dah ada dia ada cekam. Kaki pecah ada. Maksudnya kena taat kepada ibu dulu daripada orang lain. Kalau raja panggil suruh kita keluar anak, maka mak kata tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Pasal apa? Syurga bawah tapuk kaki. Lening budak-budak tak tahu kala lah tu. Mak dia ni buat lebih kurang. Mak dia kata jangan, jangan, jangan. Dia tak panggil bodoh eh, mak dia. Nah, dia berat mak bodoh. Nah, bayar dia besar dia kata mak dia bodoh. Kecil-kecil tak mau mampus. Nah, besar maknanya deraka pada ibu. Nah, tiga kali kena taat pada ibu dulu baru taat pada ayah. Terbukti bahawasanya orang perempuan lebih daripada laki-laki. Nah, ayah kiriam. Sebab apa yang jadi lebih ingat mak ni sampai syurga bawah tapak kaki. Kalau mak kata jangan, jangan. Mak kata tak boleh, tak boleh. Mak kata boleh, boleh. Nah, sebab dialah daripada ibu kita lah kita dilahirkan. Nampak? Ibu yang mengandungkan anak. Disebut dalam suatu riwayat, perempuan yang mengandungkan anak dia ni, eh, maka dapat 1,000 pahala dan dihapuskan 1,000 kesalahan. Mengandung anak, 1,000 pahala dapat 1,000 kesalahan dihapus. Sebab susah. Nah, bila 4 bulan ditiupkan roh, macam-macam mari. Dia mari nak mutoh macam-macam fesel. Dia panggil benda Allah. Allah hang dia menangang. Allah hang yang dia panggil. Neh. Ha, tu lelaki tak ada Allah hang. Neh. Ha, guani ayah hei nyengu orang tu. Allah hang. Tak ada ayah Allah hang ayah. Itu semua dia. Mak tu lah. Bama dia jadi Allah hang itu. Sebab roh orang lain masuk dalam badan itu. Bila 4 bulan, maka ditiupkan roh. Mula-mula ada budak jalan tu. Tidak hidup lagi. Nah, ditiupkan roh. Roh ni satu benda yang hidup. Masuk di dalam tubuh badan. Mok. Sebab tu berasa tak sedap tubuh lah. Berasa pening kepala. Macam-macam pesek. Lebih daripada 100 jenis penyakit yang sementara lah. Kena pada ibu mengandung. Ada orang jenis ngah keting. Ada orang sakit lutut. Ada orang jadi pening kepala. Ada orang jenis sakit perut. Ada jenis makan tak sedap. Ada orang makan tak boleh. Tak nambah ni, nambah hormon. Macam-macam pesek. Nah? Tapi ada satu pelik. Seorang wanita di Terengganu. Bila dia mengandung, dia mamuk metu. Nah? Ha, tak tahu betul ke tak. Tapi itu lelaki dia cerita. Biasa kalau tu lelaki cerita betul lah. Dia kata bini dia pelik kan. Kalau mengandungnya mari pelik. Masa pelik kan ni. Dia pecah mesur mamuk. Perang, perang, perang. Dia kata jok jarak. Jok. Itu Tuhan punya kuasa. Nampak? Ha. Panggil minum mana minum mesur. Bolehnya mamuk mesur. Kalau kita mamuk dalam keadaan biasa. Jarak lah mulut kita. Ne? Ha, ini pula. Orang mana kalau dah silap. Atau pula rusa. Ne? Ha. Boleh mamuk metu. Nah, ha, jadi siang dia. Dah tak luka, tak luka. Dah banyak. Habis luka metu. Metu panjang. Namanya cicau belacau. Tidak lagi. Ha, jadi macam-macam sakit. Masa dapat Tuhan beri dengan sebab mengandung. 1,000 dosa pahala dan dihapuskan 1,000 kesalahan. Nah, ha, jadi biar mengandung acak sikit. Nampak biar hapus dosa. Maka dosa kita banyak. Nah, ha, dia ni train orang-orang kaya. Dia anak dua orang. Dia jadi train. Hasil jota-jota anak tu. Dia nak lelaki seorang, puan seorang. Bapa susah kalau anak ramai. Padahal kaya, itu belik. Nah, orang mesti anak ramai. Ia fikir dah anak ekonomi je ekonomi. Dia kira beranak. Dua tahun, tiga kali beranak. Itu macam ni. Kalau boleh lah. Lepas tu Nabi kata kalau nak cari bini, bini hobi dia, beranak. Nabi kata, Inkuhul wadudah al-wadudah. Hendaklah kamu kahwin dengan perempuan yang kasih sayang, al-wadudah, lagi pula suka beranak. Nampak? Ditulis dalam Facebook tu, hobi beranak. Sebab Nabi kata, al-wadudah yang beranak ajak. Apa? Sebab anak kita susah masa kecil. Masa kita tua senang bila anak ramai. Nah, itu kelebihan. Dah ke mana kita nak tahu dah dia beranak ramai, dah dia mega anak dara lagi. Tengok mak dia. Kau tengok mak. Biasa kau nak tengok burung-burung itu kau. Kalau burung titik, kalau mak tu ngaji dah berlagu lah. Maka keturunan dia berlagu sedap. Jadi kau tengok mak. Kita masuk, kita tengok budak puang ni, mak dia berapa beradik. Budak puang ni, dia mak dia beranak 17, masih seorang hingga 16. Kalau dia tunjuk kemung ni, hak nombor 14. Jenis bakal baik. Al-Waludah beranak ajak. Kalau boleh biar ambulans tu, pakai dia pahamu, tak lari jauh tu. Sebab apa? Sebab bila mengandung, dapat 1,000 pahala dan hapus 1,000 dosa. Dorang nak kirim dia, tak boleh benda. Kalau bila dia mengandung, tak boleh apa-apa. Kalau dia tak ada susah apa-apa. Kemudian sakit nak beranak pula. Kelebihan orang puan atas lelaki. Dapat pahala jihad. Kita nak berjihad. Fisabilillah ni maknanya jihad hak syahid berperang dengan kufar. Macam tentera-tentera mujahidin sekarang. Di selatan Papani, di Chechnya, di Afghanistan. Nak bertempur dengan musuh-musuh Islam. Jadi orang puan, dia sakit nak beranak. Tuhan beri pahala mujahidin ni kepada ibu yang sakit nak beranak. Kita pun dah rasa ni sakit nak beranak setakat ni. Orang puan lah yang rasa ni. Dia yang rasa. Daripada tubuh tu, sakit bang. Dia panggil tu bidang. Subuh dia panggil tu bidang. Tu bidang kena baca doa dulu. Kau 7-10. Berdua berapa pergi tengok. Daripada lepas subuh, sakit sampai ke lohu. Lohu tu tak beranak juga. Dah akan nak beluli batin. Wallah Rabbi. Rapu apa lah? Kita jaga boleh. Rasa jauh lagi. Logo tu terbijang kata kita balik dulu lah. Pasal nak menandak nasi. Takut abang kita balik lagi. Tu dia duk sibuk nak duk bagi majikan je kek-ke. Asal tu Messi pulak mari. Mana tengok dia turun darah dah sikit. Duk berandak cukup. Lalah garis dipanggil semula Tok Bidang tadi. Tok Bidang pula tak jok panggil Tok Bidang. Baru pula Tok Bidang kerajaan. Mari juga lah kawan tu hege. Siapa ke isu? Pukul 12 malam barulah Tok Bidang tu beranak. Kau nak beranak, dah beranak juga. Esok kan baru lagi sepidang. Rupa Tok Bidang pun cukup jiwa dah. 9 bulan Tok Bidang beranak. Jadi nak kabar payahnya sakit nak beranak, Allah beri pahala jihad seperti para syuhada yang menerima tembakan-tembakan daripada musuh yang memisahkan ruh daripada badan. Hebatlah orang puan. Batul bih. Orang lelaki dah ada apa-apa. Bini dia masuk dalam wak salik. Dia tunggu luar. Main mesej. Muat je dana. Aku di sekitar. Bini aku nak beranak pula. Kawan ni jawab. Ajak ke? Dia jawab pula. Biasa. Bos. Bini hohak-hohak dalam bilik tu. Hohak-hohak nak beranak. Jadi tu pun bawa minum air kopi. Bawa cikaya roti. Bini dah bila bagi lagi tak makan darah. Susah kau puan beri pahala jihad. Nah, ha. Kemudian apabila beranak dah pula, maka dijanjikan pula akan 1,000 lagi pahala dan dihapuskan 1,000 dosa bila beranak. Ha. Nah, siapa separuh mati. Patut berapa yang mati beranak, mati syahid. Masuk dalam kategori mati syahid. Mati syahid dunia, mati syahid akhirat. Syahid akhirat ni mati lemah, mati tindih batu, bangunan runtuh, mati terbakar, tindih di besi. Nah, ha, termasuk mati sakit beranak atau mati kerana melahirkan anak. Dapat guna 1,000 pahala dan hapus 1,000 dosa. Panggil tu lelaki, mesti panggil mai. Ha, si pulang, ben, si pulang tu lelaki mari. Ha, gua ni, mesti. Anak awak lah ni, tanik lah. Nah, ha, gitu lah. Nah, mesti kata azang lah. Azang lah. Pok dia kata azang gua ni pulak. Azang pun tak tahu. Mesti kata bang, bodoh. Oh, bang. Tak apa, bang. Baru berhenti. Nah, ha. Ingat ke tak bang? Turun panggil tak pergi. Bertuah punya laki. Bini macam nak mati, gandok boleh handok. Suruh bang pun tak boleh bang. Ayuh, ayuh, ayuh. Mesti panggil. Jadi turun bawah kita. Ni kita tunggu. Tak kira sebab apa? Tak gandok dah. Oh, anak dah laki puan. Laki je yo. Sebab apa mesti panggil? Dia kata tak pergi kena bang. Toki kena balap. Toki di dua bosan. Tak nak balik jauh. Mana menjai. Dalam nak pergi cayu. Nak naiklah toki tu. Pecek ni nak naik. Nak. Nak tekak satu. Dia bilik beranak tu. Dia sekarang tekak 12. Naik-naik tengok tapi air. Turun semula. Jumpulah. Ha, ni. Marilah. Nak bang. Beri cucu nak bang. Toki dah toki. Orang tunggu tak kadang mandap. Bang toki. Nah, ha. Nyempang macam rompang surat. Tapi apa? Biru hujung. Warna itu dah dekat pak masuk dalam ubur. Ha. Nah, apa maknanya rompuan susahnya dengan sakit nak beranak, dengan beranak. Laki tak tahu benda. Batu lebih rompuan daripada orang lelaki. Banyak sangat kelebihan. Nah, ha. Dah balik dari lepas beranak, Allah beri pula pahala. Iaitu menanggung kesakitan, siapa dia sehat. 40 hari dia sakit, 40 hari dapat pahala. 50 hari sakit, 50 hari dapat pahala. 15 hari dia sakit, baru sehat, 15 hari dapat pahala. Walaupun dia dalam keadaan lipah, tidak mengerjakan semayang, maka dapat pahala bertimbung-timbung. Timbung-timbung, kerana orang lelaki tidak alami ini. Nah, ha, itu sebab itulah. Dalam hadis yang lain pula, sebagai kelebihan yang nombor 7. Allah sebut dalam hadis kudsi, mana-mana daripada ibu yang ada anak perempuan selama 3 orang, maka aku, dia akan dapat melihat aku pada hari kiamat nanti di dalam surga, dan aku jadikan dia jiran dengan Nabi ku. Orang puan yang ada 3 orang anak puan, yeah? Dia bela anak puan tu dengan susah payah, maka dia akan dapat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Jadi sebelum kita pergi pada kelebihan yang seterusnya, kita lancarkan kutipan derma, eh, sebagai dana jihad sempena program ini. Sambil-sambil kita mendengar tazkirah, sambil-sambil kita menderma. Eh? Jadi pihak yang petugas, pihak petugas hendaklah segera bangun kalau ada lah mengutip derma jihad untuk perjuangan yang masih lagi belum selesai ini. Neh, tong-tong derma tu ada dalam Jepang. Neh, aku cikgu. Beri derma. Kalau kurang dia dengan orang lelaki, orang lelaki dia kena kuk sikit. Kalau puan tak kena kuk. Ha, sebab tu dia borok pinggang beli 2 tong tak pakai, dia beli pulak pinggang lagi. Ha, dia buta, dia berakhir belanja. Nah, kalau tanya buat apa gitu gopang ni gerai belanja, susahlah tu lelaki dia. Nah, tu lelaki tukang kerja, dia tukang belanja. Jangan itu hawak walek tu. Gopang ni. Suami bagi yang cari bitis, gopang bagi yang pergi bitis. Nah, boleh kalau bitis suami lah, dia tak ada bini. Padahal cari bitis tak mau tu, macam orang gila cari bitis tak tahu pasal. Tak nak belanja. Eh, maka dia pun kahwin, boleh boleh bini, berhabis bitis dia. Boleh tadi. Jadi kebalikan. Jadi hari ni kita berhabis bitis kita untuk derma. Nampak? Sebelum daripada datang kematian kepada kita. Nah, kalau sini Abu Bakar beri semua bitis dalam bank dia, jota. Sayyidina Usman beri separuh. Kalau ada sejuta beri 500 ribu. Dah kita 1,000 ada lagi tangan. Nah, dalam bank tak puan haji ada 2,000 setengah. Tokan wisriah. Nah, paling kurang tu orang bandar 10 kali ganda. Ini untuk dana perjuangan kita. Kemudian ada satu parti politik. Dia kata gunda pak dia tu. Main kutip biting orang itu. Nak? Eh? Jawabnya, apa yang kita buat kutip dengan terawa gini telah diamalkan pada zaman Nabi SAW. Dalam satu peperangan, Nabi meminta supaya Bilal Ibn Rabah bangun pergi kepada Muslimah dan menadok kain daripada jubah Bilal sendiri dan orang Muslimah letak dalam jubah dia. Nah, untuk kutip dia pergi. Buah-buah ni dia tahu kanda dia. Nah, dia tak tahu kira lain buah ni dia main biji rucuk tu. Lepas paling pun kau sibuk nak tengok biji boleh. Jadi punah jahat nak ambil. Nah. Kemudian lagi pula benda kelebihan orang perempuan. Kelebihan orang perempuan ini, apabila nak berkahwin, dia berhak mendapat mas kahwin. Orang lelaki tak dapat. Ha, lepas tu kadang-kadang orang perempuan ni duduk tengok setelah. Dia tu kalau mati kot, bagi setelah dia dapat separuh. Hak tu semua dia ulang. Padahal kelebihan-kelebihan lain, dia buat siap. Tengok ni kalau kita nak nikah, adakah orang lelaki kena bayar atau orang perempuan kena bayar? Nah, riak belanja dia kena bayar. Orang puan letak harga orang lelaki tukang bayar tu kelebihan orang puan. Nah, kalau orang lelaki letak harga tak tahu lah berapa. Nah, siang lah orang puan dah ada kerja. Nah, nak masuk nak minta tu imam. Terima kata kita kurang-kurang 15,000. Dia berduduk. Nah, jadi orang puan berhak mendapat mas kahwin. Mas kahwin ni satu benda yang wajib. Suami tak beri dosa. Nah. Satu kelebihan untuk orang perempuan. Wa atuhunna sadaqatihinna nihlah. Allah sebut dalam Quran. Dan wajib. Kamu wahai suami-suami. Beri mas kahwin kepada kaum perempuan yang menjadi isteri kamu. Jadi bukan orang puan beri kepada orang lelaki. Orang lelaki wajib kena beri kepada isteri. Itu salah satu daripada kelebihan kaum wanita. Kemudian lagi kelebihan kaum perempuan ini, iaitulah apabila dia berumah tangga, dia tidak wajib keluar daripada rumah mencari rezeki. Tidak wajib. Yang wajib cari biti, cari harta suami. Perempuan tidak wajib. Nah, kalau dia ada biti banyak, seseng pun dia tidak wajib belanja untuk nafkah rumah tangga. Tidak wajib. Ramai orang puan tak faham masalah. Dia ingat ke kalau dia kerja, dia kena bagi duit. Tak. Bila dia kerja, gaji dia 1,000 sebulan, 1,000 tu selesai, dia tak wajib keluar. Untuk nak pakok. Untuk diri dia. Tak pernah dia nak belanja. Nah. Jadi ada orang lelaki, dia kahwin dengan perempuan yang makan gaji. Suami dia ni dia bagi. Ha, suami bayar kereta, bini bayar rumah sewa. Suami bagian susu anak, bini beli mesin basuh. Pukulnya haram, buatlah gitu. Melainkan isteri itu suka, baru boleh. Kerana hak nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal adalah hak suami, bukan rempuan. Rempuan tak wajib kerja pun. Duduk rumah yang tak buat, belang-belang gonyok buku ni. Nah, itulah kerja dia, duduk di rumah, makan tanggung, minum tanggung, pakaian tanggung, rumah pun tanggung. Lebihnya rakuan. Nah, nah. Kalau orang lelaki tak tahulah, rakuan kena kerja, lelaki duduk di rumah. Nah, tapi tidak, oleh kerana lebihnya kaum wanita, maka Islam hanya mewajibkan orang lelaki keluar rumah, cari kerja, cari duit, cari nafkah, dan balik beri makan ke isteri dia. Banyak mana beri makan? Sehari dua kali. Dua kali sehari, lebih pada dua kali sunat. Dah banyak mana sekali tu? Tengok saiz bini. Kalau ini makan sepinggang, 55 kilo makan sepinggang. Kalau bini dia maknanya peluk tu macam petis juk tu. Nah, tu tak cukup sepinggang. Nah, tu nafkah yang wajib. Wajib kena beli segala-gala. Nah, pakaian dia kena beli. Daripada ujung kepala sampai ujung kaki, wajib atas suami. Suami wajib beli tekuk. Wajib beli skap. Wajib beli selendang. Wajib bayar jejibat. Wajib beli baju kurung. Kain dalam. Kain luar. Soket. Kasut. Selipar. Seseng. Bini tak wajib keluar. Suami yang terbaik ialah isterinya tak buat apa satu pun, duduk di rumah saja menunggu kepulangan suami. Nak bitih minta, nak makanan minta. Jadi macam anak kucing duduk dalam kurungan. Tu baru lega. Nah, ni kadang-kadang bini tu pukul 3 bangun dah, pukul nasi dagang. Laki pukul 7 dah bangun ni. Nah, hari ni ke wak karipak, wak karipak. Hari ni lenggang pung nak wak, tengah wak, wak ropa, wak ropa. Pukul 6 tengah pas subuh kena pergi jalan kedai pula. Bini asal kedai tu, asal kedai ni. Tu laki kau tunjuk dah mandi lagi. Ada berlaku banyak dalam masyarakat gini kerana tak faham syariah yang sebenar. Syariah yang sebenar, bini ni mantan raja duduk rumah, makan tanggung, minum tanggung. Nah, siapa masa bawa pergi makan luar, siapa masa bawa pergi makan ni. Oh, sedap kalau ikut syariah. Tapi kita tak ikut peraturan. Nah, dia rapuang ni, dia jenis mito. Bang, cici RM10. Pasal dia tu. Pasal sayang. Nah, pasal apa? Pasal dia lelah banyak. Rumah kita dia sapu. Anak kita dia tukang beranda. Baju kita dia basuh. Dia gosok. Kita bangun situ, dia geruk. Nah, jadi sebaik-baiknya kalau dia minta 10, pergi 20. Itu kaedah dia. Nah, tanda orang sayang sendiri. Bang, kita seribu, sipu je. Ambil 2,000. Dia gitu. Biar basah dah apa tu. Bini kita kan. Nah, pasal bini kita lah. Penghibur kita dulu kini selama. Nah, tak payah tengok orang nyanyi-nyanyi tau. Suruh bini je nyanyi. Nah, Nah, Mek, mari kejap. Benda bang. Dia nak mayang je. Lepas mayang dia mari kejap. Lepas mayang dia ingat-ingat. Benda bang. Nak dengar awak nyanyi lagi. Senin nyanyi ya? Dah laki kita kan, dia tanggung dosa pahala kita kan. Nah, dia bagi makan minum kita kan, itu dia penghibur kita. Nah, main kejap pecek skok, pecek skok. Nah, lepas pecek skok RM10, ambil RM10. Nah, main benar main di rumah ya? Bukan main pak lain. Nabi kata tulang ibuka wa tulang ibuha. Isteri ni kamu main dengan dia, dia main dengan mu. Itu baru bagi isteri. Isteri kerja lagi yang main kita. Dan anjing tak kerti sama. Tak main. Main tak kerti. Tulang ibuka wa tulang ibuha. Mu bermain dengan bini, bini ajak mu main. Dan kita tu pasal naik dapur. Nah, bini kita durek ni, kita durek ni. Dan balik pergi bola belakang set dia nak diambil. Nah, masuklah kuali pandan. Nah, jadi kelebihan orang perempuan, wajib suami kena cari nafkah. Nampak? Isteri gaji besar, umpamanya RM10,000 sebulan. Katakanlah engineer bini dia, selesai dah wajib tu bank untuk rumah. RM10,000 tu masuk dalam bank semua sekali. Hukumnya tidak dosa sekian pun. Sunat saja isteri yang kaya membantu suami, bukan wajib. Faham tak? Dia segi nafkah. Ramai orang tak faham. Dia ambil kesempatan atas ni, kelemahan kaum wanita ni. Dia bagi dua cari makan. Dia suruh bayar ni, bini pun bayar lah. Dia suruh ni, bini pun bayar. Ada yang semua tak keluar selesai. Ada lelaki kereta bini beli, buat ramai tak. Bini kerja lah tidak kerja. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Nampak? Kezoliman atas kawan. Kita patut kita kena mendalami. Nampak? Fiqh Islam ni, fiqh Islam, hukum akan biar kita faham kedudukan yang benar, kita ni di sisi hukum syarak. Supaya kita tidak diperbodohkan, walaupun oleh suami kita sendiri. Nah, suami sayang lah. Nampak dia ambil kesempatan atas kelemahan kita tidak faham hukum hakam syariah agama kita sendiri. Di antara kelebihan bapa lagi mengatasi orang laki-laki, nah, disebut bahawasanya siapa yang menjaga anak dalam keadaan susah maka dihapuskan dosa. Allah Rabbi, kalau anak dah balik bok dah macam mana moh lagi cari, nah, cari situ, cari sini, cari situ, cari sini. Susahnya kalau anak sakit tak nak tidur malam. Eh, nak anak demam. Mak jaga tak tidur. Eh? Ayah, pakai pukul pasal gitu. Eh, tak pada. Kalau anak bangun tengah malam nangis. Ayah luak mak pula. Anak nangis. Padahal dia tolong tengok dah. Apa dah ayah bangun dulu. Dah luak. Dia boleh buat tak dengar itu. Wahrah, tu siapa mak tu bangun. Ada juga tu lelaki yang jenis lagu tu. Bukan akulah orang lain. Jadi susahnya kerana apa? Kerana antara mak dengan anak, mak dengan suami, dengan ayah ni, banyaknya anak dengan mak lah. Sebab tu kita tengok kadang-kadang lah, anak dia lebih dengar perkataan mak dia. Nah, tak apalah dengar kata mak, tapi satu keburukan apabila berlakunya perceraian. Nampak? Nah, anak duduk dengan mak. Nampak? Tetapi dihasutnya anak supaya jauh daripada ayah. Ni banyak berlaku dalam masyarakat. Bila cerai, mak dah beri anak dekat ayah. Nah, akhirnya tak punya ayah. Akhirnya putus kasih sayang dengan ayah. Nah, jangan buat itu. Nah, walaupun jahat buat itu lelaki kita, ayah putus tu kan. Kita dia boleh cerai, anak dah boleh cerai. Nah, kena jaga. Baik, kelebihan orang perempuan. Apabila berlaku penceraian, hadanah ataupun hak penjagaan, duduk dengan mak. Tak payah naik mahkamah sebenarnya. Jadi macam-macam pesan, naik mahkamah, berebut anak. Nah, tetap dah dalam hukum syarak, kalau cirian, tak ada sebarang masalah, anak milik mak. Dengan dua syarat saja. Yang pertama, mak tu tak kahwin lain. Yang kedua, anak itu tidak dibawa berpindah jauh daripada ayah. Maka milik mak. Ini naik mahkamah. Bila naik mahkamah, kena molek kalau hak belah ayah tu dia kenal dengan jabat bagi, kenal orang mahkamah syariah, kabel kuat, boleh kaya hak penjagaan. Nak, kena orang berduit sikit. Mak orang tak tahu kala tak boleh. Sedangkan Nabi tetaplah, kalau cerai, milik mak. Siapa budak tu besok? Dan nak bakar, ayah kena beli. Itu kelebihan orang puan. Nah, jadi jenis pelik ni tinggal hukum Islam. Hukum Islam tetap dah kalau mau cegah, mak dulu. Nak cara apa lagi? Nah, tak payah cara dah. Hukumnya mak dulu. Mak bela, ayah hanya beri nak bakar. Jadi siap kita tengok orang puan nak cegah dengan tu lelaki. Buat temukakan fail di mahkamah syariah 3-4 tahun tak boleh cerai. Susuk. Nah, zaman Rasulullah dia ada perbalahan dia nak cerai, dia pergi jumpa Rasulullah. So Allah kata pergi balik dulu memari semula petang esok. Petang esok mari semula dengan tu lelaki cakap babi-babi puas hati cerai. Besar masalah. Dan ada yang cerai ketika itu juga. Leni naik mahkamah 8 tahun dalam harian metro 8 tahun baru boleh pisau. Nah, ada pospong. Jangan dah nak pergi mahkamah tu payah kalau kita duduk depan mahkamah naik kena duduk dulu kalau berang. Nak turun ke mahkamah seluruh talah tekan kain tak berhenti depan mahkamah berhenti depan jaya dan boleh. Tak betang depan meja. Nah, masuk dalam mahkamah pula jabat tutup pula jauh. Mari pulak sekali lagi minggu depan, postpone pulak dah. Hakim bercuti. Nak bila pulak tangguh? 3 bulan dari sekarang. Mari pulak sekali lagi, laki pulak tak mari. Postpone pulak tahun depan. Mari pula, laki mari. Bini pula tak mari. Postpone pula. Lah, 2 tahun dah. Dua-dua mari belaka. Postpone juga. Apa? Akin tak mari. Akin cegah. Akin cegah dulu. Nampak? Ha, ini yang kita tidak setuju. Menyusahkan orang. Nak dapat hak penjagaan anak, dapat malu pohon muka. Kena bergarak di mahkamah hak ni tukang remeh-remeh duk ambil gambar masuk waktu kita. Dah lah nak cerah tu depan orang ramai ni perkara tak boleh. Nak? Kita masuk mahkamah syariah dia nak cerah. Orang lain ada receh masuk dalam binti. Tak terbuka orang ramai jadi penonton. Nah, dia boleh buat main pula. Mu nak cerah sangat. Dah apa nak cerah sangat bini mu? Malu kawan tu. Dah bini pula dah mu nak cerah sangat lelaki mu. Ada anak pula mu. Nah, jadi nyanyi main kata gitu. Patut duduklah bilik. Ha, benda ni yang kita duk perjuangkan sekarang. Supaya Islam duk tegak di muka bumi Malaysia yang kita cinta ini. Baru duk mengaruh hukum akam. Hak betul-betul juga mahkamah syariah ni. Ne? Tapi yang main postpone-postpone gini. Duk bagus. Menyusahkan orang. Ne? Ha, itu kelebihan orang perempuan. Bila dia pisah ngetut laki dia. Maka dia dapat hak. Apa lah? Iaitu penjagaan ke atas anak. Mana lagi kelebihan orang perempuan? Apabila dia senyum kepada suami dia, maka dapat balasan 1,000 pahala budak. Allah banyaknya. Nah, dapat redha suami. Sebab itu sebut dalam hadis, Al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarraka. Perempuan atau isteri yang salihah itu, bila mu tengok dia, mu jadi suka. Bapa suami suka tengok isteri. Bapa isteri dia senyum. Nampak? Ha. Senyum itu sedekah bagi kita orang umum. Tapi orang puan dia senyum ketul laki dia, 1,000 fadilah dapat. Nah, tapi payuk kita nak senyum apa? Neh, bini dia tu laki tengok ke bini dia bini. Neh, ha. Patutnya laki kita tu. Yang heran dengan orang lelaki lain, dia senyum pula. Nah, dengan lelaki dirinya buat payuk. Panggil dah, dah berapa nak masuk. Nah, berapa kali lelaki panggil, jangan sampai 2 kali. Sekali je. Lijah, pergi lagi. 2 kali, kurang fadilah. 3 kali, tak ada fadilah. Nah, kita bukan 3. 30 kali. Dah mari-mari lagi. Nah, jangan diajak awak kaki pak. Ha, dah tak apa-apa. Lagi kacing. Ha. Labu-labi. Laki masuk dalam bilik panggil bini, "Mek, mek, what the?" Panggil rombok datang ni. Sekali panggil. Nama. Kita pergi rumah tu guru kita, pergi ziarah lah, pergi ziarah. Duk cakap dengan dia. Nah, lepas tu dia nak suruh bini dia buat air. Dia katuk kereta gini, ya. Bunyi daripada dapur berlari. Rapuk balik berlari. Berlari, mari. Ya. Yeah. Bunyi ke balik itu. Ya. Yeah. Dia kata ni. Bini duduk pasal bawah. Duduk naik atas tangga. Gerbu. Ya. Yeah. Buat air duduk. Ada tak kita gitu duduk? Kalau kata gini hanya. Nama yang masuk sepintar tanya. Patah 6 tanya. Satu dah panggil. Nah, dah panggil ni waktu. Dia balik tak ada dulu di rumah. Nak balik nak makan nasi. Mok hanya mok. Tahu kok mok. Tadi nampak main pari tadi. Nah, indah. Dia cari pari mok. Dah balik rumah. Dah lepas lambu hijau, lambu semek pulak. Jadi dia duduk hingga rumah orang. Nah, ha, jadi jangan buat lagu tu. Nah, kelebihan kita, bila suami kita balik, kita pun berkhidmat kepada dia. Lebih besar daripada kita duduk tersebut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab tu orang perempuan, dia tahu satu ketua Muslimah. Jumpa dengan Rasulullah. Nama dia Asma bin Yazid. Asma bin Yazid ni wakil, nak jemput Nabi, buat motivasi. Nak tanya masalah. Nek, Nabi kata, ayah jepuk-jepuk lah. Mu pakai tanya selalu, aku jawab selalu, mu belum kabur ke Muslimah. Benda masalah. Kata Asma bin Yazid, kami ni duduk mesyuarat, buat resolusi, dok kuat hati. Dok kuat hati mana? Dok kuat hati orang lelaki pahala banyak. Pahala perang, pahala tikus jenazah, pahala mayang maaf, pahala tua, dakwah, pahala ngajuk. kami duk main rumah ni dah buat ketong tumbuk ikan ni. Nah, duk panggang ikan, duk panggang ikan, duk tumbuk belakang, duk ayung buana. Dah, ha, dah buat ketong. Kami nak pada macam orang lelaki tu. Nabi kata gini ya. Muta'at pada Allah dan Rasul. Maksudnya, semayang cukup, puasa cukup. Kemudian muta'at ke suamimu, semua pada orang lelaki, boleh ke isteri. Satu jawapan yang pendek tetapi cukup bermakna bagi kaum wanita. Nah, waktu duduk di rumah ni. Ni katak gini. Berbudu kapok hari bunyi gegar rumah belah. Nah, tu kata. Ni kau tu nanti mandi dah tak ada nak makan nasi dah tengah hari mati nak makan nasi. Dia duduk ada di rumah orang. Nah, sejalan macam gini, gini bini ke sejalan. Eh, suruh dia anak pergi kerja cari basikal dua kali pusing. Tak jumpa mu. Duduk dua hari dengan mu. Eh, lala bubur nasi sendiri. Cari-cari-cari jumpa nasi. Bubur nasi. Ikan goreng pula tak jumpa. Tak? Ha. Eh, tanya-tanya-tanya kat ni ikan goreng anak kereta. Biasa mu pun bawa peti takut kucing ambil. Gagal bawa peti. Bahan ikan kat siku. Eh, bekok jari-jari. Eh, ha. Orang puang kau. Dia jenis berakhir jalan. Ingatlah jangan jalan banyak kita ni. Eh? Nak-nak jenis rumah orang ada duduk lelaki. Eh? Kalau lelaki dia balik, kita balik. Ada jenis orang puang ni, dia pergi jalan rumah orang. Nak? Ha, dah lah lemari tu lama tak kawan nak masuk payah. Buka tutup-tutup lagi orang tengok kuih pun bulan mulut. Jangan buat begitu. Walaupun kawan rapat kita pun. Tanya lah sepatut. Kadang-kadang ni kipang kuih makut tu anak balik sekolah sekarang. Sepi seorang. Kita buka tutup lagi lah. Kalau rapat sangat buka pun. Buka pun. Sedap juga. Kuih bangkut. Oh, tak sedap apa pun penuh mulut. Sedap. Jangan buat tau banyak mulut gitu. Kadang-kadang tu lah. Kawan kita tu sipang tu anak dia. Nah. Kalau tengok tu lelaki orang balik, balik tadi. Minta diri tu lah, abang wali tu. Ha, dua jenis reti tu. Faham? Dua jenis reti bertandang rumah orang. Bukan tak boleh tandang tau, kita buat kau duduk di rumah. Tak, main duduk tengok mesin masuk, mesin nyong. Mesin masuk, mesin nyong. Nah, lagi rumah dia orang. Lelaki dia balik-balik. Ni ada lelaki balik, dia buat jok itu. Tu congok, caput. Tu lelaki tu nak lalu malu. Nah, alah, ni ada. Alah, kita mari tak mau. Apa ni? Laki dia balik masuk dalam bilik dah nak mandi pula. Dah kita duduk campur. Nak? Ha. Nak pergi mandi dah nak pakai tuanan. Maju. Nak? Nak pakai baju-baju jadi nampak lebih hangat. Lala wajok dengan tuanan. Dah kawan tu tak lagi lagi. Nak? Pergi masuk bilik air. Bini kita ni tegur pun tu. Seksinya. Ha. La ilaha illallah. Merumah orang dah laki orang balik. Balik lah. Ha. Tunggu buat benda ni. Sekarang mari pula. Tak boleh. Tak boleh sangat. Jadi lagu tu. Dek? Haa. Tapi kalau ada orang nak makan nasi, dia ada. Buat benda tu. Makan nasi. Haa, makan nasi. Mari ya. Boleh juga. Buat lalu. Haa. Agak buat kau. Dek? Jangan buat gitu. Dek? Haa. Baik. Kelebihan seterusnya sebut dalam hadis yang lain. Mana-mana isteri yang dia pegang tangan orang lelaki. Tangan bini lelaki dia lah. Jangan orang lelaki pergi jalan. Eh? Maka dapat keampunan sebanyak dosa bilang kutung jari. Tangan lelaki kita ada 10 jari, tangan kita 10. Kita pegang gini, sekali pegang 10 dosa. Kali dengan 10, eh campur 10, 20 dosa gugur. Sekali pegang. Nah, lepas tu peganglah banyak. Nah, ni raya baru nak pegang. Nombor lelaki tegur balik. Eh, tak minta maaf dengan aku ini. Ah, saya ingat. Berat. Raya tu ingat juga. Nabi kata setiap hari pegang tangan suami. Kalau tami kita 10, kita 10. 20 kukuh. Dia balik kerja tu pegang lalu tangan. Nah, ha, ni tengah naik motor tu jangan berhenti. Motor tengah jalan tu sahut. Pegang tu. Nah, 20 dosa. Lepas tu, minta pulau. Nah, dia duduk. Salam lah, salam. Salam-salam pulau. Haa, dapat 3 kali salam. Dapat 60 dosa. Kita digugurkan. Dah dosa kita banyak. Nah, itu kelebihan orang perempuan. Lagi apa lagi kelebihannya? Kelebihan yang kita sebut yang terakhir pada petang ni. Iaitulah. Apabila dia mati, isteri ni mati, kemudian suami ni redha, maka masuklah dalam mana-mana apa benda ni, syurga, pintu syurga yang jenuh. Nampak? Suami kita mati, tengah riwayat, tengah ulama kata kalau isteri tu mati, nah, suami tu redha dah dengan dia, walaupun dia ada dosa, suami redha, maka dia boleh pilih pintu syurga yang dia nak masuk. Ini kelebihan orang puan. Nampak? Tapi tak ada Nabi kata mana-mana isteri yang redha kepada suami, suami masuk syurga. Tak ada. Melainkan redha suami memasukkan isteri ke dalam syurga. Bukan sebarang masuk. Ayam babin syaat. Mana-mana pintu yang dia nak, boleh dia nak masuk. Seolah-olah dia tu VIP, orang besar. Dan di hari kiamat nanti. Jadi daripada sedikit kelebihan itu, yakin tak? Dan bahawasanya orang puan sebenarnya lebih daripada orang lelaki. Tak payahlah kita berasa cemburu. Nah, sebenarnya Allah beri kelebihan yang begitu banyak kepada kaum wanita, maka kita kena rasa bangga sebagai seorang wanita, sebagai seorang muslimah yang ada kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada masa lebih kurang 15 minit saja lagi. Saya dapat mesej daripada apa benda ni, Facebook, daripada muslimah, beberapa orang muslimah yang minta saya jawab soalan ini pada petang ini. Kami akan hadir pada petang ini di Rusila. Harap-harap sangat Ustaz dapat menjawab beberapa masalah yang sangat kami ingin ketahui akan penyelesaiannya. Jadi orang yang tanya ni, dia kata dia ada petang ni. Nah, mana saya boleh tahu. Dan dia ada kita suruh jawab. Soalan yang pertama, apakah sebenarnya Ustaz hukum menggunakan sanggul yang tinggi tetapi dengan memakai tudung? Ini masalah orang puan. Nah, sanggul pakai tinggi cokeng dekat atas gitu. Nah, hukum dia lagu mana? Nah, hal ini jadi train baru pula. Nah, pakai tudung tapi jalan tu macam dia ada benar pun tak tahu. Macam dia tanduk mu pula duduk-duduk jalan. Nah, ini train facing baru. Baik, daripada fatwa-fatwa mutaakhirin, kalau benda tu tinggi melampau hukumnya haram. Kerana masuk dalam hadis yang baru kita dengar, Nabi bersabda, nisa'un kasiyatun aliyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukti lam yajidna ra'ihatal jannah au kama qala. Akan ada di akhir zaman nanti, ya, kaum perempuan yang pakai baju tapi telanjang, menyebabkan orang terpandang kepada dia, dan dia suka memandang-mandang kepada orang lain, dan di atas kepadanya ada timbul jambu seperti gok muntin. Yang ini ulama-ulama mengatakan mengenakan satu perhiasan, iaitu menggunakan sanggul sehingga lebih tinggi daripada kepala. Jadi jawapan daripada fatwa-fatwa yang mutaakhirin ini, di antaranya fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama yang terkenal di Mesir pada tahun 2011, bulan 2, bulan Februari 2011. Baru lagi lah. Sekarang bulan 4. Hukumnya haram kalau tinggi itu melampau. Kalau bonggok bekas sanggul tu sedikit, kerana tak dapat kita nak elok nampak juga bonggok kerana diikat rambut, hukumnya halus. Kalau sengaja awak naik cokeng itu, hukumnya haram kerana masuk dalam kata ka'as ni matil bukti. Seperti belakang itu. Bonggok macam belakang itu. Yeah. Jadi Nabi kata lam yajid narahi atal jannah, jaga-jagalah. Bukan tak boleh lawa, jangan menebeng berdoa-doa lalu. Soalan yang kedua, apa sebenarnya hukum di sisi syarak berkenaan bayi tabung uji yang sekarang fenomena, yang fenomena ini sekarang mula kedapatan di negara kita? Masalah bayi tabung uji, orang puan orang lelaki kahwin payah nak dapat anak. Di antaranya ada satu teknik baru. Teknik ni lama dah. Tahun 60-an itu. Tapi dah kita ni negara maju sangat. 2011 ni baru popular. Kan? Ha. Dalam pas tabung uji ni, kan? Tak kira lah perubatan moden, perubatan lama, kita tak boleh melangkau daripada hukum syarak. Nah. Semua sekali kali jenis teknik persenyawaan di luar rahim ataupun menggunakan suntikan, dia ada 9 teknik ataupun 11 teknik. Daripada semua teknik-teknik ini, hanya 2 saja yang halal di sisi syarak. Yang pertama, benih diambil daripada suami kemudian disuntik ke dalam rahim isterinya yang sah. Hak ni halal di sisi syarak. Teknik yang kedua, diambilkan akan benih suami, kemudian diambil pula benih isteri, lalu dicantumkan di dalam makmal. Apabila bercantum, disuntik balik ke dalam rahim isterinya yang halal. Teknik ini juga halal. Ingat tu, 2 cara ni saja halal. Saya ulang balik. Yang pertama, benih suami diambil. Jenis benih dah kuat dia panggil. Dah cukup kilometer lagi. Diambil waktu keluar, kemudian disuntik dengan alat ke dalam rahim isterinya. Hukumnya halal. Teknik yang kedua, diambil benih suami, kemudian ambil benih isteri. Ovari sekeluk telur dia. Dicantumkan dalam makmal. Kemudian hidup dengan takdir Allah. Disuntik semula ke dalam rahim isteri. Halal di sisi syarak. Teknik lain haram. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Nikah itbah itu sah ataupun tidak? Ha. Ini pun popular juga. Hari-hari tanya. Nikah itbah ni maknanya nikah gantung lah. Bukan lepas pada nikah, hukum gantung kan? Mana nikah ni dia gantung dulu. Gantung-gantung ni tak mengasah lah. Tak menyambut nasib. Kan bila kita nikah, hak lelaki di rumah hak puan, tak puan di rumah lelaki. Bersatu dia panggil. Nah, ha, tapi nikah tak. Makan nikah saja dulu. Dan benda tujuan. Tujuan ni biasanya kerana pasangan ni pelajar. Bila pelajar duduk universiti yang sama. Nah, jadi takut berlaku zina. Dah setuju, dah sama-sama suka. Ayok berkahwin. Bila kahwin, tidak bersama. Faham tak? Nah, bila tidak bersama, nafkah masih daripada tanggungan bapak pengantin perempuan. Jadi laki dia tak wajib beri makan minum selesai pun. Nah, itu tujuannya. Kerana tak ni pelajar lagi tak ada fikir nak beri makan. Dan hak ni pula, perempuan masih ditanggung oleh ayah. Dan benda lagi kelebihan, apabila terjadinya persetubuhan, maka tidak berdosa kerana telah pun bernikah. Nah, itu makna nikah fitbah. Harus di sisi syarak. Soalan seterusnya, najis anak-anak yang biasanya kena kepada kaum ibu, adakah dimaafkan atau bagaimana? Kami berhajat kepada keterangan. Anak-anak ni, dia ada najis lah biasa budak-budak. Nah, kalau kita tengah semayang ni mari cincin. Tengah semayang. Jadi cincin pinggan tak apa, kecil kena di kain kita. Contoh lah, mok tengah semayang. Nah, cincin atas kain, jawabnya basuh lah kain kita yang kecil. Bila banyak itu tidak dimaaf. Dah patah semayang, kalau tak kena kaki kita, kita buang kain tu, sok lagi semayang. Tengah semayang, lorok kain. Eh, lorok lah. Tapi dalam jangan puing, dia ada seluar di dalam. Dan nama lorok, tak ada benda tak sok juga lah. Mana ada kain spare di dalam. Dia pun lorok kain yang seluar, sok lagi semayang. Eh, kemudian banyak sangat Pak Najib ni. Nak terang. Kalau dia maaf, selagi ibu yang menyusu. Dia ngopek anak dia. Anak dia biasa ngopek ni kadang-kadang dia jeluak. Jeluak ni najis. Jeluak bila jeluak, mulut dia kotor lah. Ada najis. Lepas tu dia ngopek mok dia. Maka mulut dia yang ada najis jeluak tu, kena dikopek mok dia tu. Faham tak? Hukumnya mok dia tak masuk, naik semayang sok. Maaf pada syarak. Haa, tu kena pergi hamuk puan tu. Dan apa lapan maaf? Sebab mok ni dia main kanak. Bila main kanak, rengang hukumannya. Nampak? Al-umur iza baka iza ta'an. Bila kepik, hukum syarak dilonggarkan. Eh? Batu ulama kata, apa benda masalah yang ni maaf pada mok, tak maaf pada ayah. Iaitulah, kotor najis mulut anak yang jeluak. Maaf kepada moknya saja. Ayah tak maaf. Kerana ayah tak nak piano. Faham? Soalan seterusnya, hukum rambak dapur, adakah daripada syarak ataupun daripada adat? Oh, rambak dapur ni dua. Yang pertama, dapur kita rosak dah, kita rambak buat hak baru. Hak tu panggil tukang lah. Eh? Hak kedua ni hak mengaruh. Ini kalau beranak, tak boleh jirik tanah, tak boleh tubik luar. Kena habis 40 hari, lepas tu buat majlis rambak dapur. Mandi dengan lima, mandi dengan apa. Hak ni mengaruh belakang. Tidak ada pasal larang begitu. Islam pantangkan orang perempuan yang sedang dalam nifas, tak boleh semayang, tak boleh jima, tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran. Siapa habis diri darah. Soalan seterusnya, menyusu lebih daripada 2 tahun, harus atau haram? Ini pula banyak juga ni orang duk tanya sangat. Ada orang kata haram, ngopi anak lebih daripada 2 tahun. Jawabnya salah. Tidak haram. Walaupun cakap tanam, walaupun kalau nak nyusu, tak ada masalah. Nah, kerana kita tuang punya susu, tak ada masalah. Nah, jadi ramah salah faham. Yang khabar dalam Quran, adat-adat menyusu biasa 2 tahun. Bukan wajib bertikah 2 tahun. Kemudian soalan daripada pimpinan Muslimah, apakah hukum senaman pocok-pocok? Ini pun cukup menjadi satu masalah yang banyak ditanya sekarang. Memang pocok-pocok ni, dia lutariam sebenarnya. Jadi kita nak suruh nampak sedap bunyi, kita bubuh senaman. Yang sebenarnya tariam. Kalau sebut tariam, nampak lebih sangat. Sebut senaman, nampak sedap sikit. Dan, macam ni bank lah, dia tulis interest 6%. Sedap sikit tengok. Kalau tulis riba 6%, tak sedap nak kerja kita. Orang masuk pun tengok, gelap mata lalu riba 6%. Jadi sebenarnya bukan senaman, dia tariam. Tariam ini asal daripada Filipina, direka oleh orang Kristian Filipina, ratus tahun dah, lebih kurang 150 tahun dulu, kemudian sekarang menjadi adat masyarakat Kristian Filipina, dah menyanyi menarikan tarian ini, kerana meraihkan akan hari-hari besar dalam Kristian. Batu wajib gerakannya mesti buat dengan pangkah salib. Kaki duduk tengah, ke kiri dulu, balik ke tengah, ke kanan pula menjadi tiang palang salib. Kemudian ke depan selangkah, kerana mesti sama panjang dengan palang. Kemudian turun ke bawah 2 langkah, kerana tiang salib mesti 2 kali lebih panjang daripada kepala salib. Kemudian mesti balik ke tengah untuk buat salib yang seterusnya. Jadi sekarang umat Islam telah terima kerana kejahilan masing-masing. Dan ada juga orang Islam yang bertitle ustazah atau ustaz yang mempertahankan pocok-pocok. Dia tak mahu terima benda ni hak orang Kristian. Dia nak suruh juga umat Islam ni nari juga jahatnya orang alim di akhir zaman ini. Jadi kita kena ingat, ini jarum-jarum Nasara. Nasara tak paksa mana sangat. Dia cuma mempromok saja. Kita yang beria-ia benar mempertahankan benda yang syirik daripada ajaran Kristian ini. Jadi insyaAllah daripada sedikit tazkirah memberi kepada kita input untuk kita sedar bahasanya kelebihan kita sebagai Muslimah sebenarnya sebanding dengan kaum laki-laki sebagai Muslimin. Kerana kita di sisi Allah tidak ada lebih kurang melainkan orang yang paling takwa, dia yang lebih mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam tazkirah petang ini memberi sedikit ilmu kepada kita dan semangat untuk meneruskan perjuangan khususnya para Muslimat sebagai pembantu para mujahidin di tanah air kita untuk melihat Islam kembali bertakhta sebagai dustur di dalam perlembagaan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma وجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم اجعلنا في هذا اليوم المبارك من السعداء المقبولين ولا من الأشقياء المردودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير الله